Mas Gary hari ini manis sekali ya. Ya, ya. Manis sekali. Tenang. Ada yang baru. Oh ya. Lagu ini spesial buat Bunda Lina beserta sekeluarga. Hatiku seperti